Gelisah, gelisah, gelisah, gelisah, menanti dinda di ambang bahagia. Mungkinkah gambaran cinta akan menjelma? Rindu hatiku tiada terkira. Aku derita, mungkinkah kita dapat bersua menjalinkan kasih mesra nyata. Menjalinkan datang.